janjimu embun pagi menjadikan sejuk hati ku mendengar suaramu seperti lagu. Pagi ini ku terbangun pada harapan yang baru, seolah ku pertama kali mendengar suaramu seperti yang sejuk bak melodi imanku. Di hati ku pilih untuk selalu percaya bahwa hari ini aku akan sembuh. Pagi ini, pagi ini ku terbangun, ku terbangun pada harapan yang baru, seolahku pertama kali mendengar suaramu seperti embun pagi yang sejuk bak melodi. Bahwa hari ini